Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmat Allah kita kembali bisa berkumpul bersilaturahmi bertatap muka secara virtual dalam program kami, dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini dan juga apa yang kita baca sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang mana kita sudah sampai pada masalah pembatal wudu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Zulkifli, Ustaz Pak Jagat Lom. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun walladhi yanqudu al-wudu'a khamsatu asya'. Faslun, fasal ini, walladhi yanqudu, fasal ini membahas, والذي ينقض الوضوء dan hal-hal yanqudu yang membatalkan al-wudu, wudu yang membatalkan wudu itu khamsatu asya, itu ada lima perkara, ada lima hal. Yang pertama ma kharaja min as-sabilaini, segala sesuatu yang keluar dari dua sabil. Ma huwa sabilan, apa itu yang dimaksud dengan dua jalan? Kalau secara bahasa itu sabil itu jalan gitu. Apa yang dimaksud dengan dua jalan itu dua kemaluan, kemaluan depan dan belakang. Jadi maksudnya sesuatu apa? Nomor pertama yang membatalkan wudu itu keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan. Apapun itu yang keluar, kalau itu keluar dari dua lubang kemaluan, itu membatalkan wudhu. Jadi Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu melihat kepada makhrajnya. Bukan al-kharij, bukan apa yang keluar, tapi tempat keluarnya. Beberapa mazhab lain selain Asy-Syafi'iyah melihat apa yang keluar. Bukan dari tempat mana dia keluar. Tapi kalau Asy-Syafi'iyah melihat dari tempat mana dia keluar. Ya apapun yang keluar kalau tempat keluarnya adalah dua lubang kemaluan itu membatalkan wudu. Nanti ada dalilnya nih. Wa yanqudul wudu'a dan membatalkan wudu aidan, apa yang membatalkan wudu kata Imam Taqiyuddin Al-Haythami. Jadi Imam Taqiyuddin Al-Haythami menambahkan nih. Shifa'u da'imil hadas, yaitu sembuhnya seseorang, sembuhnya syifa situ sembuh, daimil hadasi, daim itu terus-terusan, al-hadas orang yang berhadas. Jadi maksudnya bukan cuman keluar yang membatalkan wudu, tapi enggak keluar, berhenti keluar itu juga batalin wudu. Yaitu seperti orang yang sembuh dari daimil hadas, dari hadas yang terus-terusan keluar. Kaman bihi salisil, Kaman bihi salisun minal bauli, seperti orang yang punya kaman, seperti man, ka, seperti man, orang, bihi, yang dia punya salisun minal bauli, dia punya salis, dia punya besar, besar kencing. Jadi orang yang terus-terusan kencing begitu, wudunya itu kan dia tidak mengangkat hadas, wudunya itu hanya listibah hati sholat, membolehkan dia sholat. kebolehan wudunya apa? Wudu untuk membolehkan dia sholat tidak boleh dikerjakan kecuali setelah masuk waktu sholat dan setelah wudu dia segera sholat, kan begitu. Kemudian itu kemaluannya disumpel agar kencing yang dia keluar terus-terusan itu tidak mengotori pakaiannya. Itu syaratnya. Nah, kalaupun ketika wudu, maksudnya wudu untuk membatalkan, untuk lisib hati sholat, ketika wudu, kemudian atau di tengah sholat misalnya, salisil baulnya sembuh, besernya sembuh, nggak beser lagi, wudunya batal. Gitu. Jadi yang batalin wudu bukan cuma yang keluar, tapi juga berhenti keluar dari dua lubang kemaluan itu juga membatalkan wudu, yaitu bagi orang yang punya penyakit beser. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Ahlis ini biar tidak menganggap bahwa cuman yang batal itu cuman yang keluar dari dua lubang kemaluan. Padahal yang berhenti keluar dari dua lubang kemaluan itu juga membatalkan wudu, itu seperti orang yang punya beser. Kaman bihi salisun minal bauli aw ghairihi, atau selainnya. Yang namanya beser itu kan ada beser kentut juga ada. Ya, beser kentut juga sama. Wa syifa'ul mustahadhati, dan juga sembuhnya perempuan yang mustahadhah. Mustahadhah itu darahnya terus-terusan keluar. Darahnya terus-terusan keluar. Kalau terus-terusan keluar, ini sama seperti orang yang punya beser. Dia nggak boleh wudu untuk mengangkat hadas, karena hadasnya nggak mungkin terangkat. Tapi wudunya itu listibahati sholat, untuk membolehkan dia sholat. Dan kita udah bahas ya, niat wudu ada tiga jenis di pertemuan-pertemuan yang kapan ya, udah lupa. Nomor berapa itu, bagian keberapa ya, saya lupa. Wa syifa'ul mustahadhah, sembuhnya orang perempuan yang dari mustahadhah, terus-terusan darahnya keluar. Ketika darahnya berhenti dan dia dalam keadaan sholat, wah Tangerang mengaji, ahlan bikum Pak Imam. Dan dia dalam keadaan sholat atau dia dalam keadaan selesai, ingin selesai wudhu, ingin sholat, wudhunya batal. Ketika sembuh, apa namanya, istihadunya sembuh. Wayan kuduhu aidon, dan juga yang membatalkan wudu, wayan kuduhu dan membatalkan wudu aidon juga. Gitu. In kida umudatil mashi. Jadi Imam Taqiyuddin Ahlis ini menuliskan hal-hal yang sekiranya enggak ketatut oleh Imam Abi Syujam. Gitu. Makanya disebutkan ini nih. Oh, jadi bukan cuma makharaja minas sabila ini, tapi sembuh daripada besar, sembuh dari mustahadhah, yang ketiga apa tadi, berhentinya masa mengusap sepatu, inqida, selesainya muddatil mashi, masa atau waktu untuk almas, orang yang mengusap dua khuf gitu. Itu kan ada masanya, nanti ada pembahasannya ya. Jadi kalau kita mengusap pakai sepatu, yang sepatunya harus memenuhi syarat, dia harus sepatu yang tahan air, artinya enggak basah. Kemudian dia harus menutupi seluruh bagian wajib wudu. Seluruh menutupi bagian wajib wudu maksudnya menutupi sampai mata kaki. Bisa dipakai buat jalan jauh gitu ya. Kalau cuman jalan 3-4 meter kemudian dia rusak ya enggak bisa disebut khuf gitu. Nah, mengusap dua khuf itu ada waktunya, ada masa berlakunya. Masa berlakunya kalau dia mukim maka cukup sehari semalam saja. Artinya kalau udah sehari semalam ya udah lepas sepatunya, wudu lagi baru pakai lagi. Tapi kalau bagi musafir itu 3 hari 3 malam. Nanti ada pembahasannya. Itu juga batal wudu. Jadi ketika dia sudah wudu, sudah suci, selesai itu masa berlaku masa, ya udah batal wudunya, dia buka sepatunya. Mana tadi? Wa qad dzakarahu syaikhu fi fasli masil khuf. Dan ini masalah masul khuf sudah disebutkan oleh Syekh Abi Suja fi fasli masil khufi, di dalam pembahasan tentang mengusap khuf, insyaallah yang akan datang ada. Wa yanquduhu aidan, dan juga membatalkan wudu aklu lahmil jazur, makan daging unta. Jadi makan daging unta termasuk hal yang membatalkan wudu. Wayan kuduhu ayudan, dan membatalkan wudu juga Akululahmil jazuri, makan daging jazur. Jazur itu unta. Ala makhtarahu an-Nawawiyyu. Sebagaimana ini dipilih, pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi. Tapi mazhab Syafi'i enggak pilih ini pilihan Imam Nawawi sendiri. Ala makhtarahu, jadi mukhtar itu pilihan. Pilihan itu biasanya bisa berarti itu pilihan mazhab, bisa juga berarti pilihan personnya mazhab, personnya ulama mazhab. Kalau dalam hal ini Imam Nawawi sendirian, artinya beliau punya pendapat yang menyelisih pendapat kebanyakan ulama Syafi'i, yaitu makan daging unta membatalkan wudu. Wa qawwahu, kemudian Imam Nawawi menguatkan pendapatnya sendiri. Wa qala, kemudian dia mengatakan, inna fihi, dalam masalah batalnya wudu orang yang makan daging unta, inna fihi hadithaini, itu ada dua hadis sahihaini yang sahih, laisa anhuma jawabun syafin. Wah, barakallah. Kata Imam Nawawi, saya sih bilangnya makan daging unta itu wudunya batal. Kenapa bilang batal? Kata Imam Nawawi, di dalam masalah batalnya wudu dengan makan daging unta, itu ada dua hadis Nabi Muhammad SAW, yang dua hadis ini, laisa lahuma mu'aridun. Laisa lahuma mu'aridun. Ini enggak punya penolak. Dua hadis ini tidak ada dalil yang bisa menolak dua hadis ini. Tidak ada argumen yang lebih tinggi daripada hadis untuk menolak dua hadis ini. Maka saya pilih, kata Imam Nawawi, saya pilih makan daging unta itu batal wudunya. Kenapa? Karena bagi saya, kata Imam Nawawi, ada dua hadis yang sahih tentang batalnya wudu sebab makan daging unta. Dan dua hadis itu tidak ada yang menyelisih. Gitu. Itu berarti bahwa Imam Nawawi termasuk ulama yang tidak fanatis ya. Dan ulama mazhab juga begitu, enggak ada yang ngajarin fanatisme. Jadi ketika melihat fatwa ulamanya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu kan ditimbang, kan begitu. Jadi Imam Nawawi termasuk ulama yang enggak asal ngambil gitu. Ada fatwanya itu benar-benar berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Muqad ikhtarahu jama'atun. Dan ternyata bukan cuma Imam Nawawi doang. Jadi laisa anhuma jawabun syafin. Jawab itu, jawaban syafin itu yang memuaskan. Jadi maksudnya tidak ada argumen yang bisa menolak. Syafin, iya. Fin, syafin gitu. Jadi syafin itu kalau dalam bahasa Arab namanya sighah apa ya? Apa itu? Jadi mestinya nih ada ya alayyinah setelah fa, cuman karena ya-nya ya-nya dihilangkan kemudian diganti dengan tanwin jawabun syafin gitu. Jadi harokatnya memang syafin, Pak Zulfikar, laisa anhuma jawabun syafin. Wa qad ikhtarahu, dan juga dipilih, sudah dipilih. Waqad ikhtarahu, pendapat ini, pendapat makan daging unta itu batalin wudu, pendapat makan daging unta batalin wudu, ternyata bukan cuma Imam Nawawi doang. Ikhtarahu jama'atun min ashabina al-muhaddisin. Itu juga dipilih oleh kelompok dari kalangan kita, jama'ah, kelompok min ashabina, dari ulama-ulama kita asy-Syafi'iyah, al-muhaddisin, yang mereka adalah para pencari-pencari hadis. Wa qala, kemudian mengatakan, wa huwa ma ya'taqidu rujha, wa huwa mimma yu'taqadu rujhanuhu, wallahu ta'ala alam. Dan kata Imam Nawawi, itulah pendapat yu'taqad, mimma yu'taqadu, yang memang diyakini rujhanuhu, keunggulannya, wallahu alam. Jadi Imam Nawawi dan beserta ulama Asy-Syafi'iyah dari kalangan muhaddisin itu menganggap bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Ada hadisnya ya. Saya lupa teksnya. Man akal lahmal jazuri falyatawaddo. Siapa yang makan daging unta maka dia wudu lagi. Satu waktu pernah itu kejadian bahwa makan daging. Ini ada kejadian yang diceritakan begitu ya. Oleh guru kami bahwa Nabi Muhammad mengatakan demikian, man akal lahmal jazur, siapa yang makan daging unta falyatawaddo, dia wudu lagi. Nah, kejadian itu disebutkan oleh beberapa guru kami bahwa ini kejadian ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium ada bau kentut. Jadi ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, Nabi Muhammad mencium ada orang yang lagi ada, bukan bukan apa, mencium bau kentut dari salah seorang sahabatnya. Dan Nabi Muhammad tahu itu siapa yang kentut gitu. Cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan ingin tidak mempermalukan salah seorang sahabatnya. Dan dia tahu bahwa sahabat itu sebelumnya pada makan daging unta gitu. Maka ketika dia kan bau ini kentut nih, karena dia kentut maka wudunya batal. Agar wudunya kembali sah lagi, dia harus wudu lagi. Lalu bagaimana ngingetinnya? Nabi Muhammad ngomong, man akala lahmal jazur. Siapa yang makan daging unta sih? Oh, semua orang kan nunjuk akhirnya. Saya Nabi, saya. Yang kentut juga nunjuk saya Nabi. Falyatawadhu, maka wudu lagi lah begitu. Ya. Jadi ilah tentang kenapa wudu mau dibatalkan karena sebab makan daging unta itu dogmatis karena hadisnya memang begitu. Man akala lahmal jazur. Nah, di balik itu berapa ulama termasuk guru kami menceritakan itu bahwa kejadiannya Nabi Muhammad sedang menutupi aib salah seorang sahabatnya yang kentut itu biar dia nggak malu kalau dia wudu sendirian, jadi kan ketahuan dia yang kentut tuh gitu. Maka kata Nabi Muhammad, man akala lahmal jazur, siapa yang tadi makan daging unta, falyatawadhu, dia wudu lagi. Wasahihu, dan yang sini kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, wassahihu, dan yang sahih, alladhi alaihi jumhurul ashab, dan inilah pendapat yang dipakai oleh jumhur mayoritas ashab ulama Syafi'iyah, annahu la yanqudul wudu'a, bahwasanya makan daging unta la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Wa ajabu, dan mereka menjawab, an hadza, tentang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa makan daging unta itu batal. Mereka jawabnya gimana? Bima rawa Jabirun radhiyallahu taala anhu, dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, inna akhiral amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perkara terakhir yang Nabi sebutkan sebelum beliau wafat begitu. Ada dua perkara terakhir yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan sebelum beliau wafat. Talkur wudu'i, meninggalkan wudu, mimma massathun nar, dengan apa yang dibakar oleh api. Jadi maksudnya makan makanan apa aja termasuk yang dibakar oleh api itu tidak membatalkan wudu. Dan itu perkara terakhir yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapkan sebelum beliau wafat, yaitu tidak mewajibkan wudu untuk sesuatu untuk orang yang telah makan hal-hal yang dibakar oleh api. Idza arafta hadza, jadi hadisnya itu segitu aja, padahal ada satu lagi tuh ya, saya lupa nih, hadisnya cuma segitu doang. Nah, itu hadis yang, jadi kalau kata Imam Nawawi, laisa anhuma jawabun syafin, tidak ada jawaban atas hadis itu. Jadi kita amalkan bahwa makan daging unta itu ya batal. Nah, ternyata dijawab oleh jumhur ulama, ada nih jawabannya, ada nih apa namanya sanggahannya, itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa kata Nabi Muhammad, bahwa kata beliau, perkara terakhir yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad sebelum dia wafat itu salah satunya tarkul wudu mimma masatun nar. Jadi meniadakan wudu untuk sebab makan makanan yang dibakar oleh api, termasuk unta gitu. Jadi enggak ada. Enggak batal. Ini kata jumhur ashab. Jadi pendapat mazhab tuh wudu enggak batal gara-gara makan daging unta. Yang bilang wudu batal makan daging unta ya Imam Nawawi beserta ulama-ulama mazhab dari kalangan muhaddisin. Idza arafta hadza, nah kalau kalian sudah tahu apa yang tadi kita bahas, bahwa seluruh apa yang keluar dari dua kemaluan tumbatalin wudu, fal khariju minas sabilaini, maka segala sesuatu yang kharij, yang keluar, minas sabilaini, dari dua lubang kemaluan, wahumal qubul wadduburu, dua lubang kemaluan itu maksudnya adalah qubul, kemaluan depan, wadduburu, kemaluan belakang, nakidunil wudu'i, itu membatalkan wudu. Ainan kana aw rihan, baik itu bendanya ainan, ainan itu bendanya punya punya dimensi, punya tiga dimensi. Kelihatan, punya bentuknya, punya wujudnya, bisa dilihat, itu namanya ainan. Ya maksudnya kotoran itu. Jadi pokoknya apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, ainan kana aurihan, baik itu bendanya terlihat ada dimensinya, aurihan atau dia hanya angin saja. Mu'tadan au nadiron, itu keluarnya biasa keluar lewat situ, au sesuatu yang nadir, sesuatu yang jarang keluar lewat situ. Jadi yang keluar dari lubang kemaluan, apakah dia punya wujud atau dia cuma angin doang nggak punya wujud, atau dia sesuatu yang biasa keluar lewat kemaluan, ia kotoran, atau sesuatu yang nadir yang tidak biasa, seperti apa? Kadami, seperti darah. Wal hasa, dan juga hasa, tapi hasa, hasa itu kerikil. Itu kan nggak biasa kalau kerikil keluar dari kemaluan. Tapi kalaupun ada orang yang keluar dari kemaluannya kerikil, batu-batuan kecil, dibatal wudunya. Gitu ya. Najisul aini, najisal aini kana au tahiran, baik bendanya itu suci, yang keluar itu suci. Au tahiran atau dia najisal aini kana baik itu bendanya najis au tahiran atau bendanya suci. Kadu di seperti dud, apa dud? Cacing. Seperti cacing gitu. Jadi keluar dari kemaluannya itu sesuatu yang enggak biasa. Apa yang keluar? Cacing. Cacing kan suci gitu ya. Ya kalau dia berlepotan sama kotoran jadi mutanajis kan, tinggal dibersihin aja kalau sempat. Jadi maksudnya segala sesuatu, kul, segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan depan dan belakang, baik itu punya dimensi, ada bendanya atau cuman angin doang, baik itu biasa keluar lewat situ atau enggak biasa, baik itu najis atau enggak najis, itu membatalkan wudu, membatalkan wudu. Itu kaidahnya. Jadi kaidahnya kullu ma kharaja minas sabilaini naqidun lil wudu'i illal mani. Seluruh hal yang keluar dari dua lubang kemaluan, naqidun lil wudu'i, membatalkan wudu, illal mani, kecuali air mani. Nanti di bawah ada. Wal aslu fi dzalika, dan dalil apa yang kita sebutkan tadi? Dalilnya bahwa segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan itu membatalkan wudu. Itu dalilnya apa? Qauluhu ta'ala, apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, au ja'a ahadun minil ga'iti, au ja'a ahadun minil ga'iti, au ja'a ahadun minkum minil ga'iti, atau kalian datang, salah satu dari kalian datang daripada buang air. Maksudnya dari membuang air besar, itu salah satu yang membatalkan wudu. Wasu'ida Abu Hurairah, ini dalil untuk batalnya wudu kalau yang keluar itu bendanya najis dan biasa. Bendanya punya ain, punya dimensi kelihatan, dan dia biasa keluar lewat situ, dan dia juga adalah najis gitu. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil hadats gitu. Dan dalam hadis Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang hadas, faqala, apa itu hadas? Hadas itu ya teman-teman yang dirahmati, tulis ya. Tulis. Maksudnya biar ini hadas itu apa namanya? Definisi hadas itu biar enggak salah. Amrun i'tibariyun, definisi hadas. Amrun i'tibariyun yaqumu bil adha'i yamna'u min sihhati sholati haitsu lam yurakhas. Hadas itu amrun i'tibari. Hadas itu amrun, perkara yang abstrak. Hadas itu amrun. Ini kaidah nih, diajarkan di kitab-kitab Syafi'i. Jadi biar punya ya, apa istilahnya, biar mantep lah gitu. Hadas itu amrun i'tibari, dia perkara yang sifatnya abstrak. Dia bukan perkara zahir yang kelihatan. Hadas amrun i'tibari, perkara i'tibar, perkara yang abstrak. dia bukan perkara yang zahir. Kalau kotoran kan kelihatan tuh ya, najis tuh kelihatan, tapi hadas tuh nggak kelihatan. Maka disebut amrun i'tibari yaqumu bil a'dha'i yaqumu bil a'dha', dia berdiri pada anggota tubuh, yatalabbas bihi gitu, yatalabbas biha. Dia hadas tuh si apa namanya, perkara absurd yang disematkan kepada anggota tubuh gitu, kepada badan. Yamna min sihhati salati, keberadaan hadas itu yamna min sihhati salah, mencegah keabsahan salat. Haitsu lam yurakhas, yaitu hadas yang memang tidak diberikan keringanan gitu. Itu definisinya hadas. Amrun i'tibari yaqumu bil a'dha'i yamna'u min sihhati salati haitsu lam yurakhas. Selama haitsu lam yurakhas itu maksudnya selama hadasnya tidak diberi keringanan. Karena ada hadas-hadas yang diberi keringanan, orang boleh sholat, ya kan gitu. Seperti salisil baul, mustahadoh, orang tua yang kotorannya terus-terusan keluar karena udah tua, lagi sakit, itu kan rokhos. Jadi amrun e'tibariyun, itu namanya hadas. Amrun e'tibari, perkara abstrak, yakumu bil a'dha'i, yang dia berdiri untuk sebuah anggota tubuh, untuk sebuah badan, yamna', yang itu melarang, min sihati salati, mencegah keabsahan salat, haitsu lam yurakhas, selama tidak diberi keringanan. itu namanya hadas. Ketika Sayyidina Abu Hurairah ditanya tentang hadas, faqala, salah satu jenis hadas itu fusaun aw durat. Fusaun aw duratun, fusa dan durat itu kentut. Artinya sama-sama kentut. Fusa itu kentut yang tidak ada suaranya, durat itu kentut yang punya suara gitu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa haditsu Aliin radhiyallahu taala anhu, dan juga kita pakai dalil dari hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Kuntu rajulan madza. Amrun i'tibariyun yaqumu bil badan. Iya, bil badan boleh, bil a'dha begitu ya. Yamna'u min sihhati salati. Itu at-taqrirat as-sadidah. Terima kasih Bapak. Kirain mau nulis apa yang tadi sebut, ternyata Pak Zulkifli memberikan faedah dari kitab at-taqrirat as-sadidah. Taqrirat as-sadidah itu kitab modern ya, bagus, enak, bahasanya kecil. Saya belajar takrir saja itu sama Dr. Rusli Hasbi, dokter orang Aceh, beliau dari Aceh di UIN. Itu namanya takrir saja itu, kitabnya bagus. Itu faedah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain lihat nih komentarnya Pak Zulkifli, itu faedah bagus tentang definisi definisi hadas. Kuntu rajulan mazza, saya adalah orang yang, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya ini orang yang mazza, yang sering keluar mazinya. Mazi itu perlu didefinisikan lagi nih, mazi nih. Cuman mazi ini saya agak lupa-lupa. Cuman seingat saya itu mazi itu sa'ilun asfar khafifun yakhruju 'inda sawrati syahwati biduni syahwa. Sa'ilun asfar khafif, sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan depan, dia mengalir tapi alirannya tentu tidak terlalu besar. Asfar, warnanya kekuning-kuningan gitu. Warnanya kekuning-kuningan, khafif, dia ini tipis ya, tipis apa sih, encer, gitu. Jadi yang namanya madzi itu sa'ilun asfar khafifun, dia tipis, dia warna kuning dan juga dia tipis, artinya encer gitu ya, tidak tebal begitu. Yakhruj, keluar dari kemaluan, minal kubuli, dari kemaluan, inda saurani syahwah, ketika syahwatnya meningkat, walaysa bidu walaysa biduni syahwat, tapi keluarnya bukan karena ada syahwatnya, tapi ketika syahwat meningkat. Dan itu biasa terjadi. Kalau ketika orang ingin bergaul dengan pasangannya, biasanya madzi keluar lebih dulu. Biasa yang disebut dengan istilah pemanasan itu yang keluar tuh madzi gitu. Tapi beberapa orang punya kondisi di mana madzinya tuh terus-terusan keluar, sering keluar, seperti apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Beliau sering keluar madzi gitu. Fastahya itu, tapi kemudian Sayyidina Ali itu malu. Aku malu an as'ala Rasulullah. Aku malu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malu? Limakani ibnatihi. Karena kan saya laki, anaknya, saya kan mantunya begitu. Mau nanya malu. Fa amartul Mikdad. Lalu saya perintahkan Mikdad bin Aswad al-Kindi. Temannya Sayyidina Ali yang beberapa ulama menyebut al-Mikdad ini orang yang juga jihad bersama Sayyidina Ali. Fa amartu al-Mikdad bin al-Aswad al-Kindi, saya perintahkan, saya minta Mikdad bin Aswad al-Kindi untuk bertanya kepada Nabi tentang madzi ini gimana hukumnya. Fa sa'alahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaksil dzakarahu wa yatawaddu. Kata Nabi Muhammad, yaksil dzakarahu wa yatawaddu, dia cuci kemaluannya kemudian dia wudu. Nah, kalimat ini yaksil dzakarahu fali wa yatawaddu itu ada dua hukum yang terkandung dalam jawaban Nabi. Jadi Nabi Muhammad mengatakan yaksil dzakarahu, dia cuci kemaluannya, wa yatawaddu, kemudian dia wudu, ada dua hal tuh. Pertama, najisnya madzi, karena Nabi Muhammad perintahkan untuk cuci kemaluannya, itu berarti madzi itu najis. Yang kedua, yatawadda, madzi itu membatalkan wudu, gitu. Maka diperintahkan untuk wudu lagi. Jadi kalimat Nabi yaksil dzakarahu wa yatawadda ada dua hukum yang terkandung dalamnya, najisnya madzi dan juga sekaligus batalnya wudu karena sebab madzi itu, gitu. Gitu teman-teman, mudah-mudahan dipahami. Jadi orang yang madzinya keluar terus-terusan, apa yang terjadi, sebagaimana yang terjadi dengan Sayyidina Ali, ya begitu. Jadi cuci kemaluannya karena itu najis, lalu kemudian dia wudu saja, tidak perlu mandi janabah. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Wa yustasna mimma kharaja minas sabilaini, dan dikecualikan. Tadi kan kita bilang bahwa seluruh yang keluar dari lubang kemaluan itu membatalkan wudu, kecuali ini. Dikecualikan dari apa yang keluar dari dua lubang kemaluan itu al-mani, yaitu air mani. Alal madhhabi, menurut pendapat madhab. Jadi menurut pendapat madhab, seluruh hal yang keluar dari kedua kemaluan batalin wudu kecuali air mani. Air mani enggak batalin wudu. Alal madhhabi, menurut pendapat madhab, fi Rafi'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab Imam Ar-Rafi'i. Maksudnya Imam Ar-Rafi'i ini Asyarhul Kabir. Asyarhul Kabir fi Rafi'i wa Rawdhati, dan juga kitabnya Ar-Rawdhah Imam Nawawi. Kitab Rawdhah itu mukhtasar, ringkasan dari kitab Asyarhul Kabir. Jadi Imam Al-Ghazali punya kitab Al-Wajiz. Imam Ghazali punya kitab Al-Wajiz. Al-Wajiz disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i, namanya Asyarhul Kabir. Gitu. Disyarah oleh Imam Ar-Rafi'i, namanya Asyarhul Kabir. Atau nama lainnya Al-Aziz. Al-Aziz. Sebenarnya namanya Al-Aziz. Cuman kan gak boleh tuh pakai nama Al-Aziz doang. Maka ditamin Fathul Aziz. Al-Syarhil Wajiz. Gitu. Ya, yang lain nyebutnya Al-Syarhul Kabir gitu ya. Nah, Al-Aziz, Fathul Aziz ini kemudian, itu kan penjelasan kitab Al-Wajiz. Al-Fathul Aziz itu diringkas lagi oleh Imam Nawawi jadi Raudat At-Talibin. Jadi dari Al-Wajiz, Al-Ghazali dipanjang yang disyarah jadi Fathul Aziz. Fathul Aziz diringkas lagi oleh Imam Nawawi namanya Raudat At-Talibin. Wujiha bi'anna, kemudian wujiha diberikan pandangan dalam kitab Imam Ar-Rafi'i Asyarhul Kabir dengan Raudhatul Tadi bin Imam Nawawi, kita disampaikan pandangan kenapa mani dikecualikan. Kenapa yang mani dikecualikan? Wa wujjiha bi anna ma awjaba a'zamal amrayni bi khususihi fala yujib adwanahuma bi umumihi. Ma awjaba adzunik, ini kaidah juga nih, kaidahnya Syafi'iyah, kaidah mazhab. Ma awjaba adzamal amrayni gitu bi khususihi fala yujib adwanahuma bi umumihi. Dalam thaharah ini ada, jadi artinya ma awjaba adzamal amrayni, apa yang mewajibkan sesuatu, yang mewajibkan hal yang paling besar dari dua perkara. Dalam thaharah ada dua nih, thaharah kubro dengan thaharah sugro. Thaharah sugro itu wudu, thaharah kubro mandi janabah, ya kan? Jadi thaharah sugro itu hadas kecil, thaharah kubro hadas besar. Thaharah sugro beres dengan wudu, thaharah kubro itu dengan mandi janabah. Sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar daripada dua perkara. Ada dua perkara ini kan, yang paling besar mana? Yang paling besar janabah, begitu. Bikhususihi, dengan kekhususannya, artinya ada dalil khusus tentang itu, bahwa yang namanya air mani itu mewajibkan kita mandi janabah. Itu kekhususan. Dalilnya apa? Bidalilin khasin, dengan dalil khusus bahwa air mani itu eksplisit Nabi Muhammad menyebutkan, kan gitu. Ida apa namanya? Bala apa? Ida balagu min syu'abihal arba gitu. Falyaktasil al-ma'u bil-ma'i, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Itu teksnya khusus untuk air mani. Maka sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar daripada dua perkara, di antara perkara besar itu janabah, bikhususi, dengan kekhususannya, fala yujib adwanahuma, maka dia tidak diwajibkan apa, bi umumihi, maka tidak mewajibkan sesuatu yang lebih rendah itu. Biumumihi, dengan keumumannya. Air mani mewajibkan mandi bikhususihi, dengan kekhususan air mani itu disebutkan dalam syariat, dalam teks arjah hadis Nabi Muhammad, ini mewajibkan mandi. Maka kalau sudah mewajibkan mandi, dia tidak membatalkan wudunya. Tidak membatalkan wudu. Biumumihi, karena kalau kita lihat batalin wudu, itu kan dalilnya dalil umum. Maksudnya dalil bahwa khuruju syai'in minas sabilaini, keluar sesuatu daripada lubang kemaluan, itu kan umum sekali begitu ya. Maka hal itu tidak membuat dia menjadi membatalkan wudu. Walaupun nanti ujung-ujungnya ini perdebatannya perdebatan lafzi aja. Ujung-ujungnya kagak ada hasil. Gak ada hasilnya. Karena orang yang mani, ya dia pasti bakal melakukan hal yang membatalkan wudu. Seperti dia pegang kemaluannya gitu. Jadi ini kita mau disuguhkan bagaimana wijhatun nazarnya para ulama Syafi'i. Kazinal muhsan, seperti orang zina muhsan. Muhsan itu orang yang udah nikah gitu. Dia sudah menikah zina, itu namanya muhsan. Seperti zina muhsan lima aujaba azamal haddaini, yang mewajibkan dia azam, sesuatu yang lebih besar daripada haddaini, dua had. Hadnya itu, zina itu kan ada dua hadnya. Bahkan ada tiga tuh ya. Pertama, rojem, ditimpuk sampai mati. Kemudian yang kedua, jil, dicambuk 100 kali. Yang ketiga, tagrib. Tapi tagrib ini bukan bagian dari had. Sebagian ulama mengatakan tagrib itu takzir gitu. Jadi boleh ditambahin, boleh enggak. Tapi dua had tuh, rojem dengan jil. Zinal muhsan, orang yang sudah menikah kemudian dizina, itu namanya zinah muhsan, itu mewajibkan a'zham al-haddaini, had yang paling besar, yaitu apa? Wahuwa rajam, yaitu rajam, ditimpuk sampai mati. Likaunihi zina muhsan, karena sebab dia adalah orang yang muhsan. La yujib adwanahuma, maka dia tidak mewajibkan. Zinah muhsan itu tidak membuat dia wajib terkena had yang lebih kecil, yaitu wahwa al-jild wa taghrib likaunihi zina al-jild wa taghrib, yaitu dicambuk 100 kali, wa taghrib, dan diasingkan ke negeri yang jauh, likaunihi zina, karena sebab itu perzinahan gitu. Jadi karena dia kan bukan cuma perzinahan, tapi dia perzinahan yang sifatnya muhsan gitu. Wallahu ta'ala alam, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Masih membahas tentang air mani ini. Kalau saya terus ini, agak panjang. Mudah-mudahan kita apa yang kita baca jadi tambahan amal amal ibadah kita di akhirat. Bagi teman-teman para asatid, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, para sarjana muslim yang mengikuti kajian ini, jika menemukan ada pembacaan yang salah, ada penerjemahan yang keliru, atau ada penjelasan dalam kitab Kifayatul Ahyar yang kita baca ini ada kesalahan, mohon saya dengan sangat untuk dikoreksi. Dengan sangat senang hati saya ingin sekali mendapat koreksi yang tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui japri nomor pribadi saya. Saya sangat senang sekali jika mendapat koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.